Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. Amma ba'd, sebelum kajian kita lanjutkan, padanya himbauan agar yang membawa putra ataupun putrinya hendaknya didampingi bersama antum, bersama orang tuanya, agar tidak membuat kegaduhan di lantai bawah, maka sebaiknya mereka kita ajak duduk bersama untuk bisa sama-sama mendengarkan kajian kita. Barakallahu fikum. Pembahasan kita telah sampai di halaman ke-122 pada akhir kajian yang lalu berkaitan dengan arkanul iman, tentang rukun-rukun iman yang terdiri dari rukun dan demikian pula cabang, bahwa keimanan itu terdiri dari rukun-rukunnya dan terdiri pula cabang-cabangnya. Maka telah dibahas apa perbedaan keduanya. Demikian pula telah disebutkan bahwa keimanan itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Telah disebutkan pula pendalilan bagaimana keimanan itu bisa bertambah, dan telah disebutkan pula pendalilan bagaimana keimanan itu bisa berkurang. Kita lanjutkan di halaman yang telah diisyaratkan di bagian tengah halaman. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan mengembalikan lagi pada matan yang disebutkan. Arkanul iman disebutkan oleh muallif, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa arkanuhu sittatun, dan rukun-rukunnya terdiri dari 6 perkara atau 6 rukun. Beliau bahas pada kalimat wa arkanuhu sittatun. Mudah-mudahan masing-masingnya telah menemukan apa yang dimaksud. Nah, wa arkanuhu sittatun, dan terkait rukun-rukunnya terdiri dari 6 pokok, 6 rukun. Ai, yaitu kata beliau, da'aimuhu, pancang-pancangnya atau pasak-pasaknya. Nah, agar memahamkan kepada kaum muslimin tentang apa sesungguhnya rukun itu. Nah, maka dipertegas oleh beliau, da'aim, arkan itu semakna dengan da'aim, pokok-pokoknya atau pasak-pasaknya. Allati yaqumu 'alaiha, yang tegak di atasnya, yang tegak sesuatu di atasnya. 6. Wayafqidu bifaqdiha. Yafqid artinya hilang atau musnah. Bifaqdiha, dengan sebab hilangnya. Hilangnya dari pokok-pokok tadi atau rukun-rukun tadi. 6. Hilang secara keseluruhan. Au bifaqdi wahidin minha. Atau mungkin terhilangnya salah satu darinya. 5 rukun dia imani, 1 rukun dia ingkari. Maka dia telah runtuhkan atau musnahkan salah satu rukunnya. Maka akan hilang pula keseluruhan rukun yang lainnya. 6. Wa yafqid bifaqdiha au bifaqdi wahidun minha. 6 arkan. Maka ketahuilah rukun-rukunnya itu ada 6, ada 6 perkara. 6. Yang insyaallah di luar kepala hafalan tentang perkara tadi, perkara rukun-rukun tersebut. Wahia, maka ketahuilah rukun-rukun tersebut adalah al-awwal an tu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah. Sebagai faedah dari sisi nahwu, asal katanya tu'minu, nunnya dhammah. Mengapa nunnya berubah menjadi fathah? Karena ada huruf an. An tu'mina. 6. An tu'mina. Maka antum harokati, nunnya itu difathahkan. Mungkin antum kasih tanda sebabnya karena an. Antum kati isyarat berupa panah atau semisalnya, agar mengetahui sebabnya mengapa fathah. Antum mina billah, beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Farruknul awwal wahual imanu billah. Maka rukun yang pertama dari rukun-rukun iman adalah iman kepada Allah Jalla wa'ala. Yashmulu anwa'ut tawhid. Yashmulu anwa'at tawhid thalathah. Yang mencakup jenis-jenis tawhid yang 3. 6. Tawhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Maka diperjelas tauhid yang 3 itu, kata beliau, al-imanu bi anna Allah subhanah wahidun. Iman bahwasannya Allah subhanah itu adalah satu, esa, tunggal. Ahadun fardun samadun. Di mana Allah Jalla wa'ala itu ahad, maha tunggal. Fardun, maha esa, artinya bersendiri Allah Jalla wa'ala. 6. Samadun, dialah Allah Jalla wa'ala tempat kita bergantung. Al-iman bi anna Allah subhanah wahidun ahadun fardun samadun. La syarikalah. Allah Jalla wa'ala tidak dipersekutukan baginya. Fi rububiyyatih, baik dari sisi rububiyahnya. Wala fi uluhiyyatih, dan tidak pula dipersekutukan dari sisi uluhiyahnya. Wala fi asma'ihi wa sifatih, dan tidak pula baik dari sisi nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Jalla wa ala. Naam. La syarikalah. Allah sama sekali tidak dipersekutukan. Baik dari sisi rububiyahnya. Apa makna rububiyah? Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatannya. Mengesakan atau mentauhidkan Allah jalla wa'ala pada perbuatan-perbuatannya. Af'alullah, perbuatan-perbuatannya. Apa saja perbuatan Allah? Banyak. Allah itu yang mengatur alam semesta. Perbuatan mengatur adalah Allah. Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Allah itu yang memberikan rezeki. Nah, itu semua perbuatan Allah. Mengakui, mengimani bahwa Allah lah yang melakukan itu semua. Dan tauhid rububiyah ini juga diyakini oleh kaum musyrikin Quraisy di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka masih disebut atau mereka masih menjadi kaum musyrikin karena mereka hanya mentauhidkan dari sisi rububiyah saja. Maka bagaimana seseorang dikatakan bertauhid sampai seseorang mengimani Allah Jalla wa'ala dari sisi uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Mengimani atau mengesakan Allah Jalla wa'ala bahwa dialah zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Mengesakan Allah Jalla wa'ala pada seluruh bentuk-bentuk ibadah yang ada. Sengaja terus diulang-diulang karena ini untuk semakin menekankan bagi yang sudah tahu dan untuk memberitahu bagi yang belum tahu. Apa tauhid rububiyah? Apa tauhid uluhiyah? Uluhiyah mengimani, mengesakan Allah Jalla wa'ala di dalam seluruh bentuk-bentuk ibadah. Wala fi asma'ihi wa sifatih. Dan Allah Jalla wa'ala tidak dipersekutukan juga di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tauhid al-asma' wa sifat artinya mengimani, mengesakan Allah Jalla wa'ala terkait dengan nama-nama dan sifatnya, diimani dengan sebenarnya, dengan apa adanya, tanpa ditahrif, tanpa dita'til, tanpa ditakyif, nam, dan tanpa pula ditakwil, nam. Perkara asma wa sifat, maka peniadaan terkait dengan nama dan sifat Allah Jalla wa'ala harus terlepas dari empat perkara tadi. Baik sikap mentahrif, atau sikap menta'til, atau sikap mentakyif, dan juga sifat yang menta'til, menta'wil. Nah, ini harus diperhatikan dan itu pembahasan khusus terkait tauhid al-asma wa sifat. Naam. Maka rukun yang pertama adalah iman kepada Allah Jalla wa'ala. Di mana iman kepada Allah itu yang harus diketahui setiap muslimin adalah mencakup tiga jenis tauhid. Jadi bukan hanya sekedar iman kepada Allah tapi tidak tahu maknanya. Maka ketahuilah iman kepada Allah harus tahu dan betul-betul faham mentauhidkan Allah dari sisi rububiyahnya. Dialah zat satu-satunya yang melakukan perbuatan-perbuatan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula mentauhidkan dari sisi uluhiyah, mentauhidkan Allah jalla wa'ala di dalam seluruh bentuk-bentuk ibadah, dan mentauhidkan Allah dari sisi nama-nama dan sifatnya. Naam. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin menyebutkan 4 perkara terkait dengan al-iman kepada Allah. 3 sudah yang disebutkan seperti tadi, beliau tambahkan yaitu al-iman biwujudih subhanah, beriman dengan keberadaan Allah jalla wa'ala. Dan itu justru beliau sebutkan yang pertama, beriman tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah jalla wa'ala dari sisi rububiyahnya, beriman kepada Allah dari sisi uluhiyahnya, dan beriman kepada Allah jalla wa'ala dari sisi asma wa sifat. Naam. Atsani, yang kedua, antu'mina billah. Yang kedua, al-imanu bil malaikah, iman kepada para malaikatnya. Kalimat al-malaikah itu kata jamak. Kata beliau Syekh Al-Fauzan, wal malaikatu jam'u malakun. Ketahuilah kata malaikah itu jamak dari kata malakun. Jadi jika ditanya apa bentuk mufrad atau tunggalnya dari malaikah, maka jawablah malakun. Malakun jamaknya malaikah. Wa asluhu mal'ak. Sedangkan malaikah itu asal katanya adalah mal'ak. Thumma suhila, kemudian dipermudah. Jadi terasa sulit atau agak berat ketika disebut mal'ak, maka dikatakan malaikah. Naam. Lamnya difathahkan, malaikatun. Naam. Asalnya adalah mal'ak. Wal malaikah, maka kita perlu tahu definisi siapa para malaikat itu. Khalqun min khalqillah, salah satu dari makhluk-makhluknya Allah jalla wa'ala. Al-malaika khalqillah fi alimil ghaib, fi alamil ghaib, yang berada di alam ghaib. Antum kasih tanda lamnya itu fathah dan bukan kasroh. Kalau kasroh alim, orang yang berilmu. Tapi kalau fathah alam. Apa alam itu? Ya alam. Alam semesta itu alam dari bahasa Arab. Makhluk dari makhluknya Allah Jalla wa'ala yang berada di alam ghaib. Khalaqahum li'ibadatih. Jika ditanya, untuk apa Allah menciptakan malaikat? Khalaqahumullah, Allah ciptakan mereka li'ibadatih, semata-mata untuk beribadah kepada Allah jalla wa'ala. Itu tujuan inti Allah menciptakan mereka. Walitanfidh, dan untuk melaksanakan awamirahu subhanah, perintah-perintahnya Allah subhanah, fi mulki, pada kekuasaannya. Yang nanti akan kita ketahui masing-masing tugasnya. Diwakilkan kepada malaikat ini dengan tugas tertentu oleh Allah jalla wa'ala. Maka mereka diberikan tugas. Untuk apa? Litanfidh awamirah, untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Wadih insyaAllah. Naam. Wahum asnaf, dan mereka itu berjenis-jenis. Asnaf, jamak dari kata sinfun. Naam, asnaf. Mereka terdiri dari beberapa jenis. Kullu sinfin lahu amalun. Setiap jenis atau bagian tadi amal, punya tugas. Mukilun bihi, yang diwakilkan kepadanya oleh Allah Jalla wa'ala. Wa yaqumu bih, dan untuk menjalankannya, melaksanakannya. Nah, la ya'sunallah ma amarahum. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Selalu taat. Wa yaf'alun, dan mereka itu berbuat atau melakukan. Ma yu'marun, apa yang diperintahkan. Yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala tentunya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, setelah kita tahu bahwa mereka itu asnaf dan mereka punya tugas masing-masingnya yang selalu istiqamah di atas ketaatan dan tidak durhaka atau maksiat kepada Allah sedikit pun, maka kita lanjutkan berikutnya tugas masing-masingnya. Faminhum man huwa mukilun bil wahyi. Maka di antara mereka ada yang ditugaskan atau diwakilkan terkait dengan urusan wahyi. Wahyu Allah Jalla wa'ala. Wahuwa Jibril alaihis salam. Dialah malaikat Jibril alaihis salam. Wahuwa asyraful malaikah. Dan mereka, beliau itu adalah malaikat yang termulia. Antum kasih tanda asyraful malaikah. Nah, untuk menegaskan bahwa dari sekian malaikat yang ada, Jibril alaihis salam apa? Asyraful malaikah. Wa huwa ar-ruhul amin. Dan beliau disebut pula dengan ar-ruhul amin. Nama lain dengan Jibril adalah ar-ruhul amin. Ruh yang amin, yang dipercaya. Syadidul qawi, yang sangat kuat. Dijelaskan oleh Allah Jalla wa'ala bahwa Jibril alaihissalam itu malaikat yang sangat kuat. Wa minhum man huwa mukilun bihamlil arsh. Nah, sampai di situ terkait dengan Jibril alaihissalam. Nah, wa minhum, jenis yang berikutnya di antara malaikat pula, man huwa mukil bihamlil arsh. Ada yang ditugaskan oleh Allah Jalla wa'ala untuk memikul arsh. Arshnya Allah Jalla wa'ala. Sebutkan pada surat Ghafir. Ghafir nama lainnya surat Al-Mu'min. Barangkali mencari-cari dalam mushaf tidak ketemu surat Ghafir, maka ketahuilah nama lain dari surat Al-Mu'min. Nah, bukan Al-Mu'minun, tapi Al-Mu'min, surat yang ke-40. Tepatnya pada ayat yang ke-7. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu. Alladzina, yang mana mereka itu, mereka yang dimaksud adalah para malaikat. Yahmiluna al-arsh. Mereka memikul arsy-Nya Allah Jalla wa Ala. Wa man haulahu, dan juga malaikat yang berada di sekelilingnya itu bertasbih memuji Allah Jalla wa Ala. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. mereka senantiasa memuji bertasbih kepada Allah Jalla wa'ala. Naam, wa yu'minuna bih, dan mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka para malaikat itu juga memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Bersyukurlah hambanya Allah yang beriman. Salah satu keutamaannya adalah dimintakan istighfar oleh para malaikat Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilmah, faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim 'adzabal jahim. Apa yang disampaikan oleh para malaikat dalam doanya? Ya Allah, ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, berikan ampunan ya Allah kepada orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilak, dan berikan pula ampunan kepada orang-orang yang mengikuti jalan-Mu ya Allah. Waqihim adzabal jahim, dan lindungi mereka ya Allah dari azab an-nar yang menyala-nyala. Itu doanya malaikat. Dimintakan rahmat dan ilmu kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Dimintakan ampunan. Naam. Dimintakan untuk ditunjuki atau mengikuti jalannya Allah. Dan dimintakan perlindungan dari azab Allah Jalla wa'ala. Asy-syahid pada ayat itu, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man haulahu, mereka yang memikul arsy-Nya Allah dan yang berada di sekitarnya pun, mereka beriman kepada Allah, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain surat Ghafir, yaitu surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah adalah ayat ke-69. Sebagai faedah, antum perlu catat juga di bawah nama surat tadi. Surat Ghafir tulis surat ke-40. Surat Al-Haqqah adalah surat ke-69. Memudahkan ketika kita mencari atau membuka, maka kita cari nomor suratnya. Sebelum nomor ayat, maka harus kita ketemukan dulu suratnya. Maka biasa kita membolak-balik atau mungkin dibantu dengan daftar isi, maka baru tahu. Tapi dengan ditulis, kita akan lebih mudah dan lebih cepat untuk mencarinya. Surat Al-Haqqah adalah surat ke-69. Allah Jalla wa'ala sebutkan, wal malaku ala arja'iha, dan malaikat-malaikat itu berada arja. Arja artinya penjuru-penjuru. Arja'iha, ha itu kembali kepada langit. Dan malaikat itu berada di penjuru-penjuru langit. Wa yahmilu arsya rabbik, dan hari itu 8 orang malaikat tadi menjunjung arsy Allah subhanahu wa ta'ala di atas kepala-kepala mereka. Wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yawma idzin samaniyah 8. Dan di hari itu 8 malaikat menjunjung arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Fauqahum, di atas kepala-kepala mereka. Nampak jelas di sini juga bahwa ada para malaikat Allah yang ditugaskan untuk memikul arsy-Nya Allah. Lebih lanjut, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyatakan, al-arsyu huwa a'zamul makhluqat. Perlu diketahui bersama bahwa arsy itu adalah makhluknya Allah a'zham, yang paling besar. Maka jangan dibayangkan arsy itu seberapa. Nah, ketahuilah makhluk yang terbesar. Nah, wala ya'lamu 'idzamahu, dan tidak ada yang mengetahui kebesarannya. Illallahu subhanah yahmiluhul malaikah, melainkan hanya Allah subhanah yang mana para malaikat itu memikulnya, memikul arsy. Naam. Wa hadza dalilun ala 'idhamil malaikah. Maka ini sebagai dalil juga tentang besarnya malaikat Allah. Kalau yang dipikul itu suatu yang besar, bahkan paling besarnya makhluk, maka yang memikul itu adalah makhluk-makhluk yang besar pula. Di situ diambil faedah bahwa yang memikulnya pun adalah makhluk-makhluk yang Allah yang besar, para malaikatnya. Wa idzami qawwahum wa khalqihim, dan menunjukkan dalil pula besarnya qawwahum, kekuatan mereka. Tidak mungkin memikul sesuatu yang berat kalau bukan yang kuat atau yang memiliki kekuatan lebih. Wa khalqihim, dan tubuh atau penciptaan mereka, menunjukkan besarnya tubuh dan penciptaan mereka. Qala ta'ala, Allah Jalla wa'ala sebutkan pada surat Fatir ayat yang pertama, Alhamdulillah فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. الحمد لله, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala. فاطر السماوات والأرض, yang menciptakan langit dan bumi. جاعل الملائكة رسلا, yang mana Allah Jalla wa'ala yang menjadikan para malaikat itu sebagai utusannya. Mereka itu adalah para rasul. Naam. Uli ajnihatin, yang memiliki ajnihah, memiliki sayap-sayap. Masna wa thulatha wa ruba', dua, tiga, dan empat. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan pada penciptaannya ma yasha, apa yang Allah kehendaki. Sayapnya malaikat bukan hanya dua, bukan hanya tiga, bukan hanya empat. Maka menunjukkan di sini sayap-sayap mereka itu berbeda-beda jumlahnya. Faminhum man lahu sittumi'ah janah. Maka di antara mereka ada yang memiliki 700 janah, 700 sayap. Ka Jibril alaihi salatu wassalam, seperti malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, salawat dan salam Allah curahkan kepada beliau. Fala ya'lam 'idzami khilqatihim illallah. Maka tidak ada yang tahu kebesaran penciptaan mereka melainkan hanya Allah subhanah. Pada surat Al-Anbiya Allah Jalla wa'ala kembali menyebutkan, wa qalu اتخذ الرحمن ولدا. Lagi-lagi mereka kaum musyrikin melontarkan suatu statement, pernyataan kufur. Waqalu, dan mereka menyatakan, yakni musyrikin, اتخذ الرحمن, kata mereka bahwa Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih itu, ittakhadha walada, menjadikan atau mengambil anak. Nah, amatlah besar kekufuran yang mereka lontarkan melalui lisan-lisan mereka. Apa yang mereka katakan? Ittakhadhar rahmanu walada. Maka Allah tegaskan dan Allah bantah, subhanah, maha suci Allah. Ini tuntunan juga ketika kita melihat suatu kalimat kufur, dilecehkannya Allah Jalla wa'ala, maka kita bertasbih kepada Allah, subhanah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah Jalla wa'ala disucikan dengan kalimat tasbih, bal ibadun mukramun. Nah, bal ibadun mukramun, bahkan justru mereka itu adalah ibad, hamba-hambanya Allah, mukramun, yang dimuliakan. Artinya apa? Mereka mengatakan Allah memiliki walad, memiliki anak, dianggap malaikat itu adalah anaknya Allah. Dan masyhur kalangan mereka bahwa malaikat itu disebut oleh mereka banatullah, putri-putrinya Allah. Subhanallah ya amma yasifun. Maka Allah tegaskan, sebelum menegaskan dan membantah tadi, Allah katakan dengan tasbih, subhanah, bal ibadun mukramun, justru mereka itu hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qaul, bahwa tidak mendahulunya, bahwa mereka tidak mendahulunya Allah, bil qaul, dari sisi perkataan. Ini menunjukkan ketundukan mereka. Mereka selalu taat, tidak berani sedikit untuk mendahului perkataannya Allah. Wahum bi amrih, dan mereka itu terhadap perintahnya Allah apa? Ya'malun. Mereka beramal, mereka berbuat, mereka melaksanakan tugas. Tidak maksiat sedikit pun. La yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Nah, ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, wa minhum al-mukil bil qatri. Di antara mereka yang ditugaskan dengan air, wan nabat, dan dengan tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Bil qitr, yakni dengan turunnya hujan. Wa huwa Mikail. Malaikat itu adalah Mikail yang bertugas untuk menurunkan hujan. Allah berkeinginan untuk menurunkan hujan, Allah perintahkan kepada Mikail. Nah, maka hujan itu adalah kehendak Allah Jalla wa'ala. Di mana akan diturunkan hujan tadi? Nah, seberapa ribu, jutaan kubik jumlah yang diturunkan. Nah, sebelah sana tidak diturunkan hujan. Turun hujannya pun dalam keadaan rata, tidak bergandengan air itu. Deras, tetapi terpisah satu dengan yang lainnya. Nah, maka tugas itu Allah serahkan kepada Mikail. Nah, yang dengannya akan tumbuh an-nabat, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang bisa dinikmati oleh hambanya. Tanah yang tandus, yang gersang, jadi subur. Nah, ini terkait dengan kehidupan. Nah, kalau Jibril terkait dengan kehidupan hati, hati jadi hidup dengan wahyu. Nah, adapun Mikail terkait dengan kehidupan hambanya Allah Jalla wa'ala, maka perlu air, perlu makanan. Nah, berikutnya yang keempat, wa minhum man huwa mukil bin nafkhi fis sur. Di antara mereka ada yang diwakilkan atau ditugaskan dengan an-nafakh, meniup, fissur, sangkakala. Wahuwa Israfil. Beliau adalah malaikat Israfil. Yanfukh fissur. Beliau meniupkan pada sangkakala. Fayuhlak kullu syai. Maka akan hancur. Fayahlik atau fayuhlak. Kullu syai akan hancurlah semuanya. Kullu syai, segala sesuatu. Dengan tiupan sangkakala yang pertama. Qala ta'ala. Wa nufikha fissur. Dan ketika ditiupkan sangkakala oleh Allah Jalla wa'ala, yang Allah tugaskan kepada, perintahkan kepada malaikatnya. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Maka sa'iqa akan pingsanlah, hancurlah. Man fis samawat wa man fil ard. Siapapun yang berada di langit dan siapapun yang berada di bumi. Illa man sya'allah. Melainkan orang yang Allah Jalla wa'ala kehendaki untuk masih hidup. Nah. Maka dengan tiupan sangkakala apa yang terjadi? Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Thumma yanfukhu fihi marratan thaniyah. Kemudian ditiupkan padanya marratan thaniyah, untuk yang kedua kalinya. Fatatiru al-arwah fi ajsadiha. Maka berterbanglah arwah, ruh-ruh pada jasad-jasadnya. Qala Allah Ta'ala pada surat yang sama, ayat yang sama. Thumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan pada tiupan yang kedua kalinya. Fa'idha hum qiyamun yandurun. Maka tiba-tiba mereka itu berdiri dalam keadaan mereka itu melihat atau menyaksikan. Tatirul arwah minal qarni wa huwa sur ila ajsadiha. Terbang ruh-ruh dari jasad-jasad mereka. Wa tadkhul fiha fayuhyuna bi'idznillah. Dan masuk padanya dan hidup dengan izin Allah Jalla wa'ala. Thumma yasiruna ilal mahsyar. Kemudian mereka dikumpulkan kepada mahsyar. Itulah beberapa jenis malaikat yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. InsyaAllah Ta'ala masih ada kelanjutannya. Jenis-jenis yang lainnya pada waktunya nanti. Bi'idhnillahi Ta'ala. Wallahu Ta'ala A'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.